Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, yaitu bab yang baru, babu qawli ta'ala walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Ini akan kita ambil insyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى باب فرمان الله سبحانه وتعالى dalam surah الصفات ayat 170 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. Apa makna dari ayat ini? Ibnu Jarir berkata, telah kami sampaikan kepada rasul-rasul kami bahwasanya para rasul itu pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini maksud kemenangan di sini adalah bil hujjah. Mereka menang dengan dalil. Asy-syahid, apa maksud Imam Al-Bukhari membawakan bab ini? Maksudnya adalah anna kalimat Allah, kalimat Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, sabaqat wujud ar-rusul wal mursal ilaihim, lebih dahulu adanya dari para rasul. Maka tentu di sini kita akan menyelami dan akan mendalami kalimat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, kalamullah azza wa jalla yang maha mulia. Jadi maksud Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di sini adalah apa? Yaitu kalamullah atau kalimat-kalimat Allah, ucapan-ucapan Allah azza wa jalla telah mendahului keberadaan para rasul. Kemudian mendahului keberadaan para makhluk yang kepada mereka diutusnya para anbiya dan para rasul. Maka kalimat Allah sudah ada sebelum adanya makhluk. Kenapa? Karena kalamullah adalah sifat. Kalamullah adalah sifat. Maka di sini bantahan terhadap kelompok Al-Mu'tazilah. Demikian juga kelompok Al-Jahmiyah yang menentang kalamullah, yang mengingkari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalilnya, qala haddatsana Isma'il, telah menceritakan kepada kami Isma'il, qala haddatsani Malik, telah menceritakan kepadaku Imam Malik ibn Anas, imam Daril Hijrah, an Abi Zinad, dari Abu Zinad, an al-A'raj, dari al-A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma qadallahu al-khalqa, ketika Allah azza wa jalla telah menciptakan makhluk ini, kataba indahu fawqa arsyi, Allah telah mencatat di sisinya di atas arasy-Nya. Allah telah mencatat di sisinya di atas arasy-Nya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku telah mendahului dan mengalahkan kemurkaanku. Telah mendahului dan mengalahkan kemarahanku. Hadis ini telah berlalu. Ya, dalam bab wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah ingatkan kalian akan dirinya, tapi dengan lafaz yang berbeda. Lafaz yang sebelumnya, lamma khalaqallahu al-khalq kataba fi kitabih, ya, ketika Allah sudah menciptakan makhluk ini, Allah mencatat di dalam kitabnya. Kalau di sini kataba indah, Allah mencatat di sisinya, fauqa arsyih, di atas arasy-Nya. Inna rahmati taghlibu ghadabi, kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Dan maknanya di sini tidak berbeda. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kasih sayangku mendahului murkaku. Sama maknanya. Inna rahmati taghlibu ghadabi, kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Sama maknanya. Dan di sini murad, maksud dari Imam Al-Bukhari dari hadisnya apa? Annal kitab alladhi katabahu, catatan yang dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu yang diperintah mencatat oleh Allah siapa? Pena. Diperintah mencatat oleh Allah Azza wa Jalla adalah al-qalam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, awwalu ma khalaqallah al-qalam. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah pena. Fayaqulullah, Allah berfirman, uktub, hai pena, catat. Pena bertanya, apa yang aku catat ya Allah? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, catatlah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, maksud Imam Al-Bukhari dengan hadis ini, catatan yang dicatat qabla khalqil khalq, ini sebelum diciptakannya makhluk, sabaqa rahmatuhu li'ibadihil mursalin, itu telah mendahului hamba-hambanya dari kalangan para rasul. Maknanya apa? Anna kalimatahu allati sabaqat binasrihi ibadil mursalin qabla wujudihim, Allah sudah berbicara sebelum terjadinya. Maka di sini, ya, untuk menjelaskan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwasanya Allah Azza wa Jalla berbicara. Kemudian pembicaraan Allah juga dituangkan dalam catatan yang berada di Lauhil Mahfuz. Maka ini adalah bukan makhluk. Ucapan Allah yang tercatat di Lauhil Mahfuz itu adalah kalam. Itu adalah ucapan. Dan ini menunjukkan kalam itu apa? Harfun, ada hurufnya. Wa saut, ada juga suaranya. Tidak ada hurufnya, bagaimana mau dicatat sama pena? Tidak ada suaranya, bagaimana didengar oleh siapa? Jibril. Dan bagaimana mungkin didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya bagaimana didengar oleh para nabi dan para rasul. Maka dari sini menjelaskan bahwasanya firman Allah itu bukan makhluk. Ucapan Allah itu, kalimat Allah bukan makhluk. Adapun Allah membela hambanya, memenangkan para rasulnya, itu termasuk kasih sayang Allah. Itu termasuk dan sudah kita bedakan mana rahmat yang itu adalah sifat dan mana rahmat makhluk. Sifat adalah perbuatannya Allah yang merahmati. Adapun makhluk, hasilnya, pengaruh dari rahmat, buah dari kasih sayang Allah, maka itu adalah makhluk. Surga, kasih sayang Allah apa tidak? Buah dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan, anti rahmati, hai surga, engkau kasih sayangku. Nah, kalamullah, kalimat Allah, itu adalah apa? Sifat. Sifat zat dan sifat fi'il. Ya, zat tidak terpisah dari Allah, Allah berbicara. Fi'il, Allah berbicara, kapan dia dia mau. Inilah dia makna dari hadis ini. Lamma qadallahu al-khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyi. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatat di sisinya. Karena fil madin sudah mencatat di sisinya, di atas arasnya, sesungguhnya kasih sayangku telah mendahului dan mengalahkan kemurkaanku. Maka kita katakan kalamullah, kalimat Allah bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Dan pertolongan Allah bagi Rasulnya ini termasuk rahmat. Ini adalah athar, pengaruh atau hasil dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dan ini telah mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qayyim. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, itsbatul qada'i wal qadar. Hadis ini menetapkan al-qada' dan al-qadar, al-qadar. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, hadis ini menetapkan asma'ul sifat. Apa itu? Al-kalam. Menetapkan sifatul kalam. Yang mana kalamullah dituangkan dalam apa? Catatan. Kemudian juga di antara asma sifat di sini, itsbat fawqiyatillah azza wa jalla 'ala al-'arsy, menetapkan ketinggian Allah azza wa jalla di atas arsy dan di atas seluruh makhluknya. Kemudian juga hadis ini menetapkan sifatur rahmah, kasih sayang. Wa sifatul ghadab, menetapkan sifat apa? Marah. Tentunya semuanya ini yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi la tushbihu sifatal makhluqin, layak dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla, ketinggian Allah Azza wa Jalla tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Baik, hadis berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Adam, telah menceritakan kepada kami Adam. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri. Qala haddatsana al-A'mash, telah menceritakan kepada kami al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Qala sami'tu Zaid bin Wahb. Al-A'mash berkata, aku mendengar Zaid bin Wahb. Qala sami'tu Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, aku telah mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq, nabi itu jujur. Al-masduq, benar dan dibenarkan oleh Allah. Apa kata nabi? Inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman wa 40 lailatan nutfah. Sesungguhnya penciptaan seorang di antara kalian dikumpulkan dalam perut ibu kalian di rahim berapa? 40 hari 40 malam menjadi setetes apa? Masih dalam bentuk mani. 40 hari 40 malam. Ini fase kehidupan manusia dan penciptaan manusia. Tsumma yakunu 'alaqatan mithlahu, ketika berumur 80 hari 80 malam menjadi apa? Segumpal darah. Tsumma yakunu mughatan mithlahu, kemudian 120 hari menjadi segumpal daging. Tsumma yub'atsu ilaihi al-malak, barulah di sana dikirim para malaikat. Berapa hari ini? 120 hari. Berarti berapa bulan nih? 4 bulan. Barulah Allah kirim malaikat peniupnya nyawa. Kata di sini para ulama kita mengatakan kalau sudah berumur 120 hari manusia sudah. Kalau keguguran ibunya nifas. Anaknya bisa disolati. Baik. Thumma yub'atsu ilayhi al-malak. Kemudian Allah kirim para malaikat. Fayu'zanu bi arba'i kalimah. Maka di sana malaikat ini diizinkan untuk mencatat 4 kalimat. Apa kata malaikat? Ya Rabbi asyaqiyun am sa'id. Yang pertama ini disebut. Ya Allah, dalam riwayat Imam Muslim, ini orang ini orang baik atau orang celaka? Artinya penduduk surga atau penduduk neraka. Fayuk tabu rizqahu. Yang dicatat apa? Rizkinya. Wa ajalahu, umur. Wa amalahu, perbuatannya. Syaqiyun am sa'id. Dia itu orang yang celaka, jahat atau buruk. Riwayat yang lain dikatakan apa? Fayuk taban. Jadi pertanyaan pertama dia nanya dulu kepada Allah malaikat ini. Ya Allah, ini orangnya baik apa buruk? Baik dicatat baik, buruk dicatat buruk. Jadi malaikat enggak tahu. Enggak tahu. Nah, ketika Allah kasih tahu baru dia tahu. Fa yaqul, pertanyaan kedua, "Ey Rob, adzakaron au unsa?" Dia tanya pula, "Ya Allah, ini laki-laki apa perempuan?" Dia tanya. Kalau laki-laki, catat laki-laki. Perempuan, catat perempuan. Fayaktuba. Dua malaikat yang mencatat. Wayaktuba amalahu. Dicatat juga amalan orang ini. Wa asarahu, wa ajalahu. Umurnya. Ya. Pekerjaannya. Wa rizqahu. Kemudian rizkinya. Thumma tutwa suhub. Dalam riwayat Imam Muslim, catatannya dilipat, tidak ditambah, tidak dikurang. Lalu dikatakan di sini, fa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah hatta la yakunu bainaha wa bainahu illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhulun nar. Seorang di antara kalian awal kehidupannya berbuat amalan-amalan baik, amalan-amalan penduduk surga. Tetapi ketika antara dia dengan surga itu hanya jarak satu hasta, setengah meter atau kurang dari itu, catatan berkata lain bahwasanya dia ini su'ul khatimah. Akhirnya di akhir hayatnya dia berbuat buruk. Akhir hayatnya dia berbuat buruk, akhirnya masuk neraka. Wa inna ahadakum, dan sebaliknya seorang di antara kalian dalam kehidupannya berbuat jahat terus, hatta ma yakunu bainaha wa baina illa dhira', amalan-amalannya amalan penduduk neraka, sehingga antara dia dengan neraka itu hampir masuk neraka setengah meter. Tapi catatan berkata lain, dia itu taubat husnul khatimah. Dia pun beramal amalan penduduk surga di akhir hayatnya, dan dia pun masuk ke dalam surga. Penjelasan dari hadis ini para jamaah kaitannya dengan poin terakhir, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Imam Muslim dari Abdullah bin Amr, Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Nah, di sini apa para jamaah dirahmati Allah azza wajalla? Sesuai dengan bab ini, rahmat Allah telah dicatat duluan oleh Allah bagi orang-orang yang baru bahagia sebelum dia ada. Ini adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga orang yang celaka sudah dicatat kecelakaannya. Dan tentu apa? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sesuai dengan ilmunya. Bagaimana ilmunya? Yaitu Allah mengetahui orang ini kalau hidup dikasih tahu yang baik-baik, tapi tetap juga dia itu melenceng, tetap juga dia maksiat. Berarti kan bukan Allah yang salah. Yang salah siapa? Dia sendiri. Oleh karena itu, para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dalam hadis itu ada riwayat lain yang menjelaskan. Apa itu? Inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli al-jannah fi ma yabdul linnas. Seorang beramal dengan amalan penduduk surga, nampaknya penduduk surga, rupanya saja. Tapi tidak sampai di hati. Jadi kelihatannya penduduk surga. Jadi kalau kita pahami istilah hadis itu, ya apa gunanya ya kalau kita berbuat baik toh juga ujungnya masuk neraka. Kita katakan tidak mungkin. Kalau memang Allah takdirkan dia penduduk surga, pasti amalannya penduduk surga dari luar sampai dalam. Dan tentu kita mengetahui iman itu bukan sebatas di mana? Di luar kan? Tapi terdiri dari berapa unsur? 3, lisan, hati, anggota badan. Kalau luar saja baik, itulah dia munafik. Jadi mana hadis ini? Inna hadakum la ya'mal bi amali ahli jannah fi ma yabdulinnas. Seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga, nampaknya amalan penduduk surga. Nampaknya. Kelihatannya. Tetapi hatinya tidak. Maka di sini pentingnya apa? Al-a'malu bi khawatimiha. Amalan itu bergantung pada penutupnya. Amalan itu bergantung kepada penuh. Nah, lihat, kalau yang sebaliknya kan aman. Dari awal berbuat jahat terus, tapi akhir hayatnya toh enggak ada masalah. Ya. Kalau mantan syirik kan bagus. Mantan berbuat bid'ah bagus. Mantan maksiat, mantan preman, mantan copet, bagus. Tapi kalau mantan sunnah, mantan orang alim bagaimana? Kan tidak bagus. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, al-a'malu bi khawatimiha. Amalan itu bergantung pada penutupnya. Dan di sini pentingnya memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Ya Allah yang memalingkan hati, palingkan hatiku senantiasa kembali kepada ketaatan kepada-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaita. Ya Rabb kami, jangan Engkau tuzigh, selewengkan hati kami setelah Engkau memberikan kami hidayah. Maka sebagaimana disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatazilla qadamun ba'da thubutiha, tergelincirnya kaki itu setelah dia kokoh. Jadi orang yang tergelincir itu kalau sudah kokoh. Kalau dia belum kokoh ya memang tergelincir, ngapain lagi? Maka yang perlu kita waspadai, kita ini yang sudah belajar tauhid, belajar sunnah, ini longsor. Kalau orang yang sudah belum dapat hidayah enggak usah dikhawatirin, ya memang longsor. Ya. Yang belum dapat hidayah tauhid, nggak ada urusan para jamaah. Ibaratnya, kenapa setan itu kok mengganggu orang yang taat? Ya habis yang taat itu ibarat rumah bagus, banyak isinya. Ya otomatis disatroni sama maling. Tapi kalau rumah rusak, hancur, siapa mau datang? Hah? Mampir aja nggak mungkin kecuali kalau hujan. Kenapa? Ya memang sudah barang rusak. Jadi kita yang waspada nih para jamaah. Yang sudah ya belajar tauhid, belajar sunnah, berusaha menjauhkan syirik, berusaha menjauhkan bidah, berusaha menjauhkan maksiat, kita harus takut. Ya. Tidak, kita tidak perlu mengkhawatirkan orang, kita yang perlu khawatir akan diri kita. Kalau Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal siapa Ibrahim? Imamnya orang-orang bertauhid. Jadi Allah mengatakan fatazilla qadamam ba'da thubutiha, kaki itu tergelincir setelah dia kokoh. Jadi kita yang perlu waspada nih, Bro. Bukan orang. Kita. Maka terus berdoa, ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinika. Karena apa? Kita juga butuh tambahan iman. Kita mengetahui iman kita apa? Turun naik. Yazidu wa yanqus. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu di saat dia berzina dia beriman. Enggak ada imannya. Iman yang mencegahnya maksiat enggak ada saat itu. Dasar iman adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi iman yang sempurna mencegah dia, ibaratnya apa? Kita ini punya antibodi. Ketahanan tuh tubuh. Kalau sudah enggak ada antibodi kan mati kita. Ada antibodi ya, tapi untuk menahan virus yang besar enggak ku, akhirnya apa? Sakit. Kasih antibodi, menguat. Berarti apa? Lagi naik imannya, jauh maksiatnya. Tapi kalau antibodinya lagi lemah, mudah terserang penyakit. Imannya lagi kendor, mudah diserang maksiat. Wahakadha. Baik. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hadis ini menjelaskan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Apa itu? As-sadiq al-masduq. Sadiq al-masduq. As-sidq itu perbuatan. Ya. Pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masduq ini adalah apa? Berita yang membenarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menerangkan fase penciptaan manusia dalam rahim ibunya selama 120 hari, kemudian berkembang sampai 9 bulan 10 hari. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini menetapkan at-taqdirul umri, takdir manusia sepanjang umur. Ya, takdir manusia sepanjang umur masing-masing. Dan disinilah dicatat berapa hal? Empat. Pertama, rezeki. Kemudian, umur. Ya, kemudian, amalnya. Apa juga? Syaqiyun aw sa'i. Orang baik atau orang buruk. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini sesuai dengan bab sabaqur rahmah minallah. Rahmat itu telah dahulu datang dari Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang bahagia sebelum mereka ada. Penduduk surga sudah ditetapkan masuk surga sebelum mereka ada di muka bumi ini. Dengan jarak berapa? Catatannya aja ya, belum adanya. Catatannya saja dalam Sahih Muslim berapa? 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan sebelum dia ada lagi. Nah kalau adanya tahun 2020, maka sabaqat kalimatullah, kalam Allah, ya rahmat Allah dalam sifat yang lain telah mendahului apa? Kasih sayang Allah telah mendahului ya, telah mendahului kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini yang disebutkan pertama, sabiqur rahmah minallah li ahli sa'adah qabla wujudihim. Rahmat telah dahulu ada bagi orang yang bahagia sebelum mereka ada. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan annal jaza, balasan ya, balasan murattab alal amal. Ini sesuai dengan amalan. Berarti apa? Ini menunjukkan iman itu tidak cukup dengan apa? Niat-niat doang. Tidak cukup dengan ucapan, ucapan doang, tapi mesti apa? Amal. Karena Nabi mengatakan, wa inna ahadakum la ya'mal. Seorang di antara kalian beramal. Maka ini bantahan terhadap kelompok apa? Kelompok murjiah yang mengatakan amalan bukan termasuk iman. Pada berikutnya, al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu bergantung kepada apa? Penutupnya. Maka usahakan nih para jamaah, semakin akhir semakin semangat. Jangan kita ini awal-awal ngaji semangat, semakin akhir semakin kendor. Jangan kalah sama kuda. Jarang. Kuda balap itu. Ya, sebagaimana kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Ya. Innal khayla idza qarabat nihayatul midmar idza asyrafat nihayatul midmar badalat qusara juhdiha litafuz bis sibaq. Yang namanya kuda balap apabila sudah hampir final atau finish, dia mengeluarkan apa? Segala tenaganya supaya keluar menjadi pemenang. Nah, agama itu seperti itu para jemaah. Yang menjadi takaran akhirnya. Jadi jangan nanti ya, lebih dulu saya rajin dari kamu. Ayo ngaji duluan, saya ngaji kata. Tapi enggak pernah hadir akhir-akhirnya. Bukan ini para jemaah. Yang sukses itu yang bertahan sampai akhir. Ya. Ini jangan lemas ujung, lemas foto, jadi kojok juga. Ya, semakin akhir semakin kuat, semakin semangat. Ya. Kayak pepatah kita, tua-tua keladi semakin tua semakin jadi. Ya, tapi enggak dia tempatnya itu ya. Ini loh tempatnya para jemaah. Semakin akhir kita belajar agamanya, agak tauhid dan sunnah, semakin kita semangat. Jangan semakin akhir semakin apa? Kayak Ramadan Indonesia saja. Ya, malam tarawih Indonesia bagaimana? Semakin akhir loto. Ya, satu demi satu, satu berguguran. Ya, jangan para jemaah. Semakin akhir semakin ramai. Jadi al-amal bi khawatimiha. Amalan ini bergantung apa? Penutupnya. Jadi kalau dilihat-lihat ya enggak jauh beda dengan pertandingan para jemaah. Cuma ini siapa yang semangat sampai akhir pasti menang. Pasti menang. Ya, cuma konsepnya apa? Semangat sampai akhir, ada yang dapat tingkat atas, tingkat bawah. Nah, seperti balapan itu, ada juara satu, ada juara dua. Ya. Ini kelas-kelasnya berbeda, tapi sukses sampai akhir menang, sukses sudah. Bertahan sampai akhir hayat menang sudah. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Wama al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Faman zuhziha, siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, maka faz, dialah yang beruntung, dia keluar menjadi pemenang. Maka Ibnu Rajab mengatakan, menangis salah seorang sahabat ketika mau mati. Ditanya dia, kenapa aku nangis? Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla qabada khalqatan al-khalqahu qabdatain. Allah qabada, menggenggam. Makhluk ini semuanya dua genggaman. Satu genggaman dilempar ke surga. Itu surga sudah. Satu genggaman dilempar di neraka. Saya tidak tahu genggaman mana saya ini. Dan tentu Allah menggenggam berdasarkan ilmunya. Ini yang digenggam lempar ke surga, pasti di dunia baik. Ini yang dilempar oleh Allah Azza wa Jalla, pasti di dunia buruk. Ini lempar ke neraka. Kenapa? Dikirim da'i, dikasih nasihat, tetap apa? Ngeyel. Ya buktinya zaman sekarang sudah para jemaah. Kasih tahu dalil tetap aja papu balu nenek moyang. Nah, siapa yang salah? Allah yang salah atau kita yang menentang ini? Ya kita lah. Maka Allah kirim para rasul. Turunkan kitab. Habis rasul kirim mujaddid. Quran dijaga. Hadis dijaga. Tinggal mau nerima apa tidak. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, wa fihi khatarur riya. Hadis ini menerangkan bahayanya riya. Nah, riya nampaknya amalan apa? Surga apa tidak? Tapi di dalam hatinya oh dipuji. Kali makna hadis fi ma yabdulin nas, nampaknya baik. Kemudian faedah berikutnya, al-hathu ala at-taubah, anjuran untuk bertaubat. Terutama di akhir hayat kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan di akhir hayatnya banyak istighfar. Dalam surat An-Nasr, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Maka lihat, zikir Nabi ruku, "Subhanakallahumma rabbana bihamdika, Allahumma ighfir li." Demikian waktu sujud, "Subhanakallahumma rabbana bihamdika, Allahumma ighfir li." Ya, saya kira begitu para hadirin. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia ini? Nanti lagi kita lanjutkan insyaallah taala. Wal ilmu indallah, walhamdulillah rabbil